Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syekh Rabi bin Tahir Al-Yamani? Ikhwan ibn Azzaq, kaidahnya sudah diajarkan tadi, sudah sangat jelas. Bahkan dari sahabat yang mulia. Min fiqhir rajul. Fiqhnya seseorang. Mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu. Bersama siapa dia berjalan? Bersama siapa dia bergabung? Kemana masuknya? Di mana majlisnya? Kalau bersama musafiqin, fahuwa musafiq. Jangan ragu. Barakallahu fikum. Bagaimana Abu Abdullah sekarang bersama mereka, musafiq? Bagaimana Ustaz Askari sekarang tambah parah? Apakah seorang al-sunnah bisa menyimpang tanpa sadar? Sangat bisa menyimpang tanpa sadar. Itu yang kita khawatirkan. Makanya harus disadarkan. Harus saling menasehati. Jangan kita tinggalkan manhaj tahdir. Jangan kita tinggalkan manhaj membantah kebatilan. Bagaimana hukum ucapan ini? Alhamdulillah saya sembuh setelah minum obat ini. Nah, kita ucapkan sebelum kita berbicara sebab, bicara alhamdulillah. Allah sembuhkan saya dengan perantaraan obat ini. Itu adab yang baik. Ketika kita berbicara tentang sebab-sebab, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semua sebab-sebab dan musabab-musababnya. Bagaimana muamalah dengan fulan. Eman kalau disebut. Kalau ketemu mereka, nasihati. Saya enggak nyuruh bertemu ya. Tidak perlu, enggak ada hajat. Tetapi kalau mereka terjadi dengan takdir Allah tiba-tiba bertemu, kamu nasihati. Jangan engkau membuat perpecahan di tengah salafiyin. Jangan lupa itu. Jangan bosan. Setiap ketemu, jangan bikin perpecahan kepada salafiyin. Enam. Saya enggak bikin perpecahan, kamu tinggalkan pergi. Jangan kepanjangan. Saya tidak mau pecah belah. Saya tidak mau berdebat. Assalamualaikum. Ketemu lagi, ingat, jangan bikin perpecahan di tengah salafiyin. Ketemu lagi, awas, jangan membuat perpecahan di tengah salafiyin. Enam. Apakah boleh main futsal dengan mereka? Jangan. Jangan. Apakah bisa kamu main futsal tanpa ngobrol? Tanpa berbicara? Tanpa dia menyampaikan syubhatnya? Atau kamu termakan syubhat dengan dia? Jangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan akan menjadikan para salafiyin paham tentang fitnah sa'afiqah ini. Fitnah tergelinciran beberapa orang, terutama tokohnya, pimpinan mereka, yaitu Syekh Muhammad bin Hadi, yang akhir-akhir ini justru ucapan beliau dipakai oleh ahli bid'ah untuk membantah ahli sunnah. Karena memang ucapannya mendukung mereka, sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti yang dinukil oleh Haddadiyah, yang dinukil oleh Ha'ula Al-Halabiyin, Ali Al-Halabi, dan yang bersamanya, ini. Lihat ucapan Muhammad bin Hadi tentang Syekh kalian, Syekh Rabi. Nih tentang Syekh kalian, Syekh Ubaid. Nih tentang Syekh kalian. Itu mengambilnya dari ucapan Ha'ula al-Musafiqin. Karena kejadian di sana hampir mirip dengan kejadian di sini. Marah karena dinasehati. Syekh, apakah tidak begini Syekh? Apakah tidak begitu Syekh? Marah. Disampaikan pada Syekh Rabi, Syekh. Anda sudah nasihati Syekh Muhammad bin Hadi. Mungkin kalau engkau yang menasihati lebih baik. Lebih diterima. Syekh Robi menegur langsung. Tambah marah. Mereka tukang lapor pada Syekh Robi. Itu yang terjadi. Sama ketika Asad tidak menasihati Askari. Sekali, dua kali yang kalian tidak tahu. Karena nasihat itu bainana wa bainahu. Tidak di hadapan umum. Bukan terima, malah marah. Memang saya ini adalah budaknya kalian. Memang kalian ini penguasa, bisa ngatur saya. Saya mau bebas mau kemana saja, mau berteman dengan siapa saja. Lu, dinasehati, jangan berteman dengan si fulan. Si fulan, ini orang demikian, marah. Dan memasang bendera kemerdekaan. Betul, ditulis oleh mereka, spanduk-spanduk di medsos. kita telah merdeka. Enggak akan pernah merdeka dari tahdir ahli sunnah. Abadan. Selama kalian di atas kebatilan, selama kalian di atas bid'ah, selama kalian di atas penyimpangan, enggak akan aman, enggak akan merdeka dari tahdir ahli sunnah. Ila yaumil qiyamah insyaAllah. Selama ada ahli sunnah, orang yang menyimpang tidak akan merdeka. Dalam artian, tidak akan bebas berbuat kesesatan. Pasti akan ditahdir, diperingatkan terus. Tidak akan berhenti. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun bukan saya, walaupun bukan kita, tapi Nabi menyatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Dan la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membuat madarat mereka, orang-orang yang mengacuhkan mereka, menjauhi mereka. Tidak akan membuat madarat. Akan tetap tegak di atas kebenaran. Dan akan tetap menegakkan sunnah. Dan tetap memperingatkan dari bahaya bid'ah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam tasliman kathiran. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.